selesai kita dari makhraj huruf. Belum. Khasyam terakhir. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamis khasyam. Yang kelima yaitu khasyam. Batang hidung. Yang kelima dari apa yang dimaksudkan oleh penulis di sini? Yang kelima dari apa? Saya yang masih ingat. Apa maksudnya yang kelima di sini khayshum, batang hidung? Makhraj inti, yaitu min makhraj ra'isiyah atau makhrajul amma, ya, makhraj inti atau makhraj yang umum. Dikarenakan inti karena akan bercabang daripadanya, dan dikarenakan umum dikarenakan apa, belum terkhususkan dengan salah satu tempatnya, yaitu khayshum, batang hidung. Khayshum adalah saluran yang menghubungkan pangkal hidung dengan kerongkongan, ya, menghubungkan antara pangkal hidung dengan kerongkongan. Jadi lubang hidung ini bersambung dengan kerongkongan. Jadi, sehingga ketika antum buka mungkin bercermin akan kelihatan lubang di tenggorokan kita yang itu menghubungkan ke hidung. Tayyib. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang istinsyak dengan sangat ketika di bulan Ramadan menghirup air dengan sungguh-sungguh ke dalam hidungnya, karena hal itu akan masuk ke tenggorokan. Tayyib. Menunjukkan bahwasanya aliran atau lubang hidung kita ini nyambung ke kerongkongan. Dan khayshum sebenarnya dia bukan makhraj, bukan tempat keluar huruf, tetapi dia sebagai sifat huruf. Tetapi ada keterkaitannya sehingga dicantumkan oleh para ulama dalam makhraj huruf, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Maka keluar dari makhraj ini adalah gunnah. Keluar dari makhraj ini gunnah. Dan gunnah ingat, bukan huruf, tetapi sifat huruf. Dan gunnah adalah suara dengung yang menyertai dua huruf. Jadi sifat saja. Ya, gunnah adalah sifat saja. Suara dengung yang menyertai dua huruf, yaitu mim dan nun. Ya. Di sifat yang menyertai huruf mim dan nun. Tingkatan gunnah disebutkan oleh para ulama dan yang dinukilkan di sini yaitu ada lima. Ditinjau dari kuat dan lemahnya gunnah, dari urutan yang terkuat sampai yang terlemah. Dalam posisi pertama yang terkuat di dalam gunnah yaitu mim dan nun yang bertasydid. Nun dan mim yang bertasydid. Dan tasydid sudah kita bahas. Apa pengertian tasydid, Abu Ibrahim? Apa dalam fa'ala ada tasydid ainnya? Apa Abu Halima tasydid? Tayyib. Kebulusi. Siapa yang seingat? Ibnu Katsir. Tayyib, ibarah an harfain. Ya, ungkapan dari dua huruf. Al-awwal sakin wa thani mutaharrika. Yang pertama sukun dan yang kedua apa? Yaitu tasydid. Sehingga ketika nun Dan mim bertasydid itu merupakan ibarah dua huruf yang sama, yang pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Maka untuk menyingkat dengan memakai tasydid. Tanya. Baik itu nun sukun ketemu nun ataupun nun sukun bertemu dengan mim ataupun mim sukun bertemu dengan mim, maka diwakili dengan tasydid. Seperti di sini contohnya, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ya, tiga kalimat yang di situ ada nun, mim, dan nun yang di tasydid. Wa anna lamma dengan amanna. Maka ini tingkatan dengungnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika itu nun atau mimnya di tasydid. Baik itu nun bertemu dengan nun, nun sukun bertemu dengan nun, ataupun mim sukun bertemu dengan mim sukun. Seperti di sini, lamma asalnya apa? Mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, lam dengan ma. Lam ma. Tanya. Saya sebenarnya itu lam dan ma. Karena ibarat an harfain, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian apa digabungkan dengan ditasydid. Ingat, tasydid itu asalnya seperti ini, ibarah dari dua huruf. Ataupun nun, wa anna, asalnya seperti ini. Kemudian apa? Digabungkan jadi tasydid. Jadi ingat-ingat, jika ada tasydid adalah ibarah an harfain, dua huruf yang bertemu, yang satunya sukun dan yang kedua berharokat. Taib. Baik itu huruf nun ataupun selain mim. Ya, umpamanya antum melihat di situ apa? Madda. Asalnya apa? Madda. Mad da. Mad da. Yang satu disukun, yang kedua berharokat. Kemudian digabungkan dengan memakai tasydid jadi madda. Ya, karena tasydid ibarah an harfain. Al-awwal sakin wa tsani mutahrik. Tayyib. Maka dalam tasydid seperti ini bertemu huruf yang sejenis. Ya. Yang sama. Atau apa? Nun sukun atau mim apa, atau mim yang bertasydid dikarenakan bertemunya nun yang sakinah dengan mim yang mutaharrikah. Ya, dikarenakan nun sukun bertemu dengan yang berharokat, yaitu mim yang berharokat. Apa contohnya? Nun sukun bertemu dengan mim. Nun sukun bertemu dengan mim. Amma apa? Amma yatasa'alun ditulis dengan satu. Ya. Amma. Kata perlama itu dari an. Di sini bukan dari yang mim dengan mim, tetapi dari nun dengan mim. Itu yang disebut dengan idgham bighunnah. Idgham bighunnah. Jadi ada dua kemungkinan huruf yang ditasydid antara nun dan mim, imma bertemu dengan huruf yang sejenis atau bertemu antara nun sukun dengan mim. Tayyib. Sudah difahami. Jadi al-muhim kaidahnya ketika antum menjumpai nun atau mim yang bertasydid. Tasydidnya ya, bisa dua kemungkinan, imma bertemu huruf yang sejenis atau yang satu makhraj, yang satu makhraj, satu jenis, dan juga ada yang satu jenis saja, seperti nun dan mim satu jenis. Tetapi apa? Beda makhraj. Satu jenis tapi beda makhraj. Tayyib. Sudah difaham insyaallah. Maka tingkatan gunahnya ini lebih kuat. Dan minimal apa? Dua harokat. Minimal dua harokat. Tayyib. Yang lebih jelas contoh nun sukun bertemu dengan mim. Siapa yang bisa mendatangkan? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim. Mimma immahin. Baik. Biarkan begitu saja tanpa tanda, ya, tanpa tanda. Artinya apa? Perintah untuk langsung masuk ke dalam mim, sehingga nun tidak diberikan tanda, tidak diberikan kepala hak kecil, ya, karena kepala hak kecil khusus dalam apa kemarin? Kepala hak kecil khusus dalam apa? Dan ada nun yang memakai kepala hak kecil. Kepala hak kecil namanya. Namanya besarnya gitu. Tapi kepalanya saja. Khusus dalam apa? Nun ketika ada di atasnya kepala hak kecil. Hah? Dalam idhar saja. Hukum yang pertama yang kita pelajari kemarin. Di mulakhas. Jika antum mendapati dalam mushaf nun ada kepala hak kecil, itu khusus nun idhar. Kenapa? Karena nun idgham tidak ada cirinya, tidak ada kepala ha wala syi, tidak ada apa-apanya. Tapi yang ada apa? Tasydid yang depannya. Atau apa? Kosong. Semata-mata nun tersebut kosong. Itu kalau dalam idgham. Dan belum kita lewati kemarin. Belum melewati nun idhar, yaitu ada di atasnya kepala ha kecil. Kita baca ya, dan minimalnya apa? Dua harokat. Dan ini sebagai tahdid, batasan dari ulama-ulama qiraah ya, yang terkini, yang menunjukkan bahwasanya ulama-ulama terdahulu tidak memakai batasan dalam guna, sehingga mungkin antum bisa mendengar ada qiraah yang panjang dalam membaca guna. Tayyib. Cuma dibatasi oleh para ulama sekarang itu dua harakat. Kita baca wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Dulu. Jadi jangan sampai apa? Tidak didengungkan, digunakan. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Kurang dalam mendengungkannya. Tanya. Sini suara gunah ini adalah suara yang paling enak didengar dalam pembahasan tajwid. Tanya. Yang kedua, tingkatan gunah itu nun mudghamah pada ya ataupun waw. Nun yang diidghamkan kepada ya ataupun waw. Ini dinamakan apa? Dinamakan idgham apa? Idgham bigunnah. Tanya. Cuman bedanya karena di sana ada yang membagi bahwasanya ada idgham bigunnah kamil dan juga ada idgham bigunnah naqis. Ya. Maka jika law nun sukun bertemu dengan mim seperti tadi mimma immahin, ini idgham bigunnah kamil. Artinya apa? Masuk secara sempurna kepada huruf depannya yaitu mim atau nun. Tayyib. Ya, adapun nun sukun bertemu dengan ya atau waw ini naqis. Sehingga cirinya di dalam Al-Qur'an akan antum bedakan. Antum akan melihat perbedaan antara kamil dengan naqis. Ya. Kalau kamil sudah kita tulis bahwasanya nunnya kosong dan di depannya bertasydid. Ya mimma'in, mimnya bertasydid atau nunnya bertasydid. Mimma'in langsung di hadapan nun, nunnya ingat. Kalau nun idgham kosong dari ciri. Ya, jangan antum tulis ha. Jangan. Tapi biarkan aja. Ini kaidah penulisan mushaf. Sehingga diperhatikan kaidah penulisan mushaf. Karena sudah disepakati oleh para ulama mushaf Utsmani, ya, bahasanya benar bacaan Quran jikalau muwafaqah bi rasmil Utsmani. Yaitu apa? Tulisan yang telah disepakati oleh para ulama, tidak ada lagi tulisan selain itu. Maka kalau kamil idgham tersebut ditulis di hadapannya tasydid. Yaitu ketika nun sukun bertemu dengan mim atau nun. Ini kita akan lewati insyaallah nanti dalam idgham. Belum kita masuk. Tetapi kalau nun sukun bertemu dengan ya atau waw tidak ditulis tasydid di depannya, itu di dalam mushaf. Jadi di sini wa may yudlilillah dan juga miwali. Wa may yudlil. Yang maka apa? Nunnya sama karena dia nun idgham, maka dia kosong begitu saja. Tetapi ingat depannya tidak ditasydid seperti yang kamil tanpa tasydid ya-nya ataupun waw-nya. Ya dan waw-nya tanpa di tasydid. Yamin wali. Tapi secara kaidah apa? Dimasukkan nun ke dalam ya atau waw. Cuma dalam penulisan mushaf antum buka nanti perhatikan akan terbedakan. Tayyib. Jikalau nun sukun tersebut bertemu atau tanwin bertemu dengan ya dan waw, maka ya dan wawnya tidak memakai tanwin, tidak memakai tasydid. Jadi memakai tasydid, ditulis tasydid khusus ketika nun sukun bertemu dengan waw dan juga bertemu dengan nun atau mim dan juga nanti lam dengan ra, tapi beda idghamnya. Bisa dipahami? Sehingga ini ngambil daripada tulisan mushaf yang benar. Antum lihat nunnya kosong. Ya. Kalau ada cetakan yang nunnya ada jendol ini keliru, salah. Tayyib. Kemudian yudlil di situ di atas dha ada kepala hak kecil. Sukun. wa may yudlil. Ya. Maka di sini apa? Tetap ketika nun sukun bertemu dengan ya dengan nama gunnah. Dengungan suara yang dengung tersebut keluar daripada hidung. Ya. Dengungan suara tersebut keluar daripada hidung sebagai penyempurna penyebutan huruf mim dan nun, karena mim dan nun tidak akan sempurna kecuali diiringi dengan gunnah, yaitu yang keluar dari hidung. Ya. Kalau huruf-huruf lain akan sempurna karena tidak keluar dari hidung. Ba, ya, tersebut ro. Tapi kalau nun, nah, tidak akan sempurna. Apalagi yang di tasdid, nggak bisa keluar. Ya, mim tidak bisa keluar. Karena dia apa? Penyempurna keluar daripada batang hidung. Tanyib. Tidak akan sempurna jika lo apa? Hidungnya ditutup. Seperti sini apa? Mencakup satu ayat kepada dua syahid. Nun sukun bertemu dengan ya dan juga nun sukun bertemu dengan waw. Cuman ingat tadi ya dan wawnya tidak boleh ditasydid secara penulisan mushaf. Seperti itu. Kita baca wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Ya di akhir bertasydid. Sehingga apa? Dibaca tasydid, bukan dibaca panjang, bukan dibaca dua harokat, tidak disukunkan. Miwali tidak. Tapi apa dibaca tasydid? Miwali. Ya. Seperti apa? Alan Nabi. Tayib. Jadi perhatikan cara waqaf di tasydid, bukan di sukun. Karena di sini apa huruf terakhirnya di tasydid. Tafadhal. Sehingga ditahan ketika di dalam gunnah ini. Wa mai penyempurna karena dia keluar dari hidung. Miu. Tayyib. Yang ketiga nun atau mim mukhfa. Nun atau mim yang dibaca ikhfa. Ya. Nun atau mim yang dibaca ikhfa. Yaitu nun yang dibaca ikhfa ketika menghadapi salah satu huruf yang 15 dari huruf ikhfa. Tayyib. Adapun mim yang dibaca ikhfa yaitu mim sukun yang menghadapi ba. Ya. Jadi kalau nun dibaca ikhfa kalau menghadapi salah satu huruf yang 15 dari huruf ikhfa. Tapi kalau mim dibaca ikhfa kalau mim sukun menghadapi ba saja. Dan yang dicontohkan di sini dua-duanya. Nun menghadapi huruf ikhfa dan mim sukun menghadapi ba sebagai ikhfa syafawi. Itu dalam potongan kalimat terakhir. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Amantum. Ya, situ ikhfa nun menghadapi ta dan juga mim menghadapi ba. Ya, sehingga itu adalah nun dan mim yang mukhfa diikhfakan kepada huruf yang setelahnya. Adapun yang pertama mim yang bertasydid. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih. Fadlu. Syahidnya di amantum ditahan. Dua harokat dan juga di mim dua harokat. Tanya. Jangan semata-mata dia diikhfakan. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi. Oh ya. Amantum bih. Amantum bih. Dibaca ikhfa dia, tapi apa tidak ditahan. Baik. Dan ini banyak banyak di kalangan anak-anak, ya, yang tidak perhatian terhadap ahkam. Kemudian yang keempat, nun atau mim sakinah muzharah. Mim atau nun sukun yang diidharkan, yang dibaca idhar, ya. Mim atau nun yang dibaca idhar. Jelas kalau nun sukun menghadapi huruf idhar yang enam. Kalau mim dibaca idhar, ketika mim sukun menghadapi selain huruf mim dan ba. Jikalau ada mim sukun menghadapi selain huruf mim dan ba, maka mimnya dibaca jelas, ya, dibaca terang. Seperti di sini dalam mim yang terakhir, atau yang lebih jelasnya, ya, ketika antum menghadapi atau menemukan mim sukun di hadapannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba. Taib. Sini an. An aminu bi rabbikum. An aminu bi rabbikum. Cuman untuk tingkatan yang ini tidak ditahan dua harokat, ya, hanya memiliki sifat gunnahnya saja, ya, tidak ditahan dua harokat. Jadi jangan sampai ditahan. An aminu bi rabbikum. Tidak. Jadi cuman hanya memiliki sifatnya saja, ya, dan dibaca pendek. An aminu bi rabbikum. Bi rabbikum. Ada sedikit seperti itu, setengahnya saja, ya, satu harokat saja, tidak dua harokat. Dikatakan oleh para ahli qiraah nisful alif, ya. Nisful alif, karena kalau alif itu dua harokat, tapi kalau nis setengahnya. Tanya. Kemudian yang kelima, nun atau mim yang berharokat tetap memiliki sifat gunnah, cuman apa, tentunya lebih kecil lagi, ya, lebih kecil lagi ketika nun dan mim berharokat. Wa namariqu masfufah. Wa na ma na ma. Nun dan mim yang berharokat memiliki sifat gunnah, cuma tak lebih sedikit. Tanyib. Artinya dibantu kesempurnaan pengucapannya dengan udara atau suara yang keluar dari batang hidung. Kemudian catatannya, gunnah adalah termasuk sifat lazimah. Ya, gunnah adalah sifat lazimah yang tidak terlepas dari huruf mim dan nun dalam semua kondisi, dalam semua keadaan senantiasa menyertainya, ya, lazimah pada nun dan mim, senantiasa menyertai pada nun dan mim. Hanya saja sifat ini tidak nampak jelas pada dua tingkatan terakhir tadi, pada tingkatan yang keempat dan yang kelima tidak begitu jelas, hanya sedikit saja, ya, karena tingkatan yang paling lemah. Adapun tiga tingkatan yang pertama wajib didengungkan secara sempurna dengan kuat, itu minimalnya ditekan dua harokat, ya, atau dikatakan ataupun ditekan dua harokat, ditahan dua harokat minimalnya. Bisa dipahami insyaallah. Itu tingkatan pertama, kedua dan ketiga, ditahan minimalnya dua harokat. Kemudian masalah, kenapa khayshum, ya, batang hidung ini dihitung sebagai makhraj, tempat keluarnya huruf, sementara yang keluar darinya bukan huruf, ya, yang keluar dari batang hidung itu bukan huruf, tetapi apa? Sifat, yaitu gunnah. Maka jawabannya bahwa gunnah adalah satu-satunya sifat yang kemunculannya terpisah dari makhraj huruf, ya. Jadi gunnah ini menyertai mim dan nun, sementara antara makhraj mim dan makhraj nun dengan sifatnya gunnah berbeda, berjauhan, ya, berjauhan, terpisah. Kalau mim dari bibir, nun dari ujung lidah, sementara gunnah dari batang hidung, jauh, ya, berjauhan. Tetapi apa? Tidak seperti sifat lain yang keluar menyertai huruf dan makhrajnya. Kalau sifat-sifat yang lain seperti qalqalah ya, ataupun tafasyi ya, ataupun isti'la dan yang lainnya menyertai huruf tersebut di tempatnya sendiri. Seperti ba dibaca qalqalah, ya di bibir itu sendiri. Wa tab. Tetapi berbeda dengan mim dan nun, sifatnya itu terpisah, tidak sama dengan makhrajnya. Tayyib. Gunnah nun tidak keluar dari lisan, ya, sehingga gunnah nun tidak keluar dari lisan. Yang nun itu keluar dari ujung lisan. Demikian pula gunnah mim tidak keluar dari bibir. Sehingga karena mulazimah berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan, akhirnya khayshum ini, batang hidung ini dimasukkan ke dalam makhraj sebagai penyempurna dalam pengucapan mim dan nun. Bisa difahami? Itu alasannya kenapa khayshum dimasukkan ke dalam makhraj, padahal yang keluar daripadanya sifat, bukan huruf. Ya, karena apa? Sifat yang lazim senantiasa menyertai mim dan nun yang tidak bisa terpisahkan, tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh khayshum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, selesai kita dari makhraj al-huruf, ya, sehingga diulang-ulang teori tersebut, dibaca, dipraktikkan, bercermin, ya, dilihat di hadapan cermin lidah-lidah kita sudah tepat atau tidak sesuai teori atau tidak. Itu latihannya. Terima kasih.